إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dalalatin fin nar. Ma'asyiral muslimin jamaah jemaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Anfal, "Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din illa taf'aluhu takun fisnatun fil ardi wa fasadun kabir." Orang-orang kafir sebagian mereka adalah aulia, pelindung, pemimpin, penolong bagi sebagian yang lain. Bila kalian tidak melakukannya, itu tidak melakukan keberlepasan diri daripada orang kafir, tidak memberikan loyalitas kepada orang mukmin, takun fitnatun fil ardi, tentu akan terjadi fitnah, syirik di muka bumi ini, wa fasadun kabir, dan kerusakan yang besar. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam akhir surat, di akhir-akhir surat An-Nur, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum 'adzabun alim." Hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintahnya, mereka takut, mereka khawatir dari terkena fitnah, kesesatan, kemusyrikan, atau mereka tertimpa azab yang pedih. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kita diperintahkan untuk berdiri, berhenti di atas apa yang ditetapkan Allah dan Rasulnya. Tidak boleh kita melampaui apa yang telah digariskan Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai permasalahan. Baik itu permasalahan yang berkaitan dengan akidah ataupun yang berkaitan dengan fikih. Kalau sudah ditentukan hukumnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban kita adalah mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Allah Subhanahu wa taala mengancam di akhir surat An-Nur tadi bahwa orang yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala, sudah mengetahui itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, terus dia menyelisihinya, dia menolaknya, akan tertimpa fitnah. Al-Imam Ahmad mengatakan, "Saya terheran dari orang-orang yang mengetahui isnad, mengetahui hadis, terus mereka pergi kepada pendapat Sufyan." Maksudnya di sini ulama. Imam Ahmad mengherankan orang-orang yang mengetahui dalil, sudah mengetahui dalilnya ada dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah, tentang suatu permasalahan, terus mereka malah mencari pendapat ulama yang bertentangan dengan dalil tersebut. Makanya Imam Ahmad ketika mengatakan tersebut, langsung membacakan firman Allah, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim. Hendaklah orang-orang yang menyelisih perintahnya, mereka takut akan ditimpa fitnah, kemusyrikan, kesesatan, atau mereka tertimpa azab yang pedih. Artinya, bahwa ketika orang sudah mengetahui dalam suatu permasalahan, dalilnya jelas dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah, bahkan dalam ijma para ulama, tidak halal orang tersebut berpaling daripada hal-hal yang telah ditunjukkan dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma, kemudian berpaling mengambil pendapat-pendapat orang. Baik itu pendapat siapa saja. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, hampir saja turun hujan batu dari langit, saya mengatakan Rasulullah s.a.w. bersabda, kalian malah mengatakan Abu Bakar dan Umar berkata. Bila saja orang yang meninggalkan sabda Rasulullah s.a.w., hadis Rasulullah s.a.w. yang merupakan rujukan dari dalam Islam ini, kemudian merujuk kepada pendapat sahabat Rasulullah yang paling dekat, yang paling senior, Abu Bakar dan Umar, diancam. Kata Ibn Abbas, hampir saja turun hujan batu dari langit, saya mengatakan Rasulullah bersabda, kalian mengatakan Abu Bakar dan Umar berkata. Bila saja ancaman tersebut berkaitan dengan orang yang meninggalkan hadis Rasulullah SAW dalam suatu permasalahan, kemudian mereka mengambil pendapat sahabat yang paling masyhur, yang paling senior, ancaman tersebut dikatakan oleh Ibnu Abbas, bagaimana halnya dengan orang-orang yang meninggalkan firman Allah yang jelas, sabda Rasulullah yang jelas, kemudian mereka mengambil pendapat-pendapat ulama atau pendapat siapa saja yang levelnya lebih jauh daripada para sahabat Rasulullah Shallallahu Wasallam. Maka itu lebih berbahaya lagi. Dalam permasalahan-permasalahan, terutama permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan akidah, dengan tauhid, inti dakwah para Rasul, kita jangan bimbang, jangan segan daripada menganut suatu pemahaman yang sudah jelas dalilnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah, bahkan isinya diijmakan oleh para ulama, karena bertentangan dengan hasrat banyak orang atau tokoh tertentu. Kita tidak boleh, apalagi memberikan cap-cap yang buruk kepada orang-orang yang memegang teguh ajaran tauhid. Seperti pada zaman sekarang ini, banyak orang-orang memberikan label atau cap atau ponis kepada orang-orang yang bertauhid, yang mengkafirkan para tokoh dan ansornya, atau mengkafirkan orang-orang yang jelas-jelas melakukan syirik akbar dengan cap khawarij umpamanya, atau cap takfiri umpamanya, atau label-label yang disematkan dalam rangka menjauhkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal-hal tersebut sebagai bentuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abdurrahman Ibnu Hasan Abdul Latif Ibnu Abdurrahman Ibnu Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Wahab dalam kitabnya Misbahul Zalam fi man kadzaba 'ala Syekhul Imam halaman 72, beliau mengatakan tentang orang yang menuduh para muwahhid yang mengkafirkan para pelaku syirik akbar, para tauhid dan ansornya sebagai orang-orang khawarij, Syekh Abdul Latif mengatakan, faman ja'ala takfira bisyirkil akbar min hadzal babi faqad ta'ana 'ala ar-rusul wa 'ala al-ummah wa lam yumayyiz baina dinihim wa madhhabil khawarij وَقَدْ نَبَذَ نُسُوسَ التَّنْزِيلِ وَاتَّبَعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. Barang siapa yang menjadikan pengkafiran dengan sebab syirik akbar digolongkan dalam ajaran khawarij, orang yang mengkafirkannya disebut khawarij, maka orang yang menuduh tersebut, yang mencap khawarij, orang yang mengkafirkan pelaku syirik akbar tersebut, faqad ta'ana 'ala ar-rusul, dia itu telah menghina para rasul. Kenapa? Karena para rasul dari awal sampai akhir mereka mengkafirkan para pelaku syirik akbar. Ketika orang yang mencap orang yang mengkafirkan pelaku syirik akbar disebut khawarij, berarti telah menuduh para rasul sebagai Khawarij itu adalah sebagai bentuk hujatan, hinaan terhadap para rasul. Wa 'alal ummah, dan terhadap umat ini, terhadap ulama-ulama umat ini, karena semua ulama dalam berbagai mazhab mereka sepakat menetapkan di dalam kitab fikih mereka satu bab yang namanya bab hukmil murtad, bab hukum orang murtad. Dan pertama kali mereka menetapkan sebagai bentuk kemurtadan dalam jajaran pertama adalah asyirku billah, menyekutukan Allah. Ketika orang mencap orang yang mengkafirkan pelaku syirik akbar sebagai khawarij, telah menuduh, telah menghujat, telah mencerca para ulama yang telah sepakat dalam kitab fikih mereka yang mencantumkan bab hukum orang murtad. Yang pertama kali mereka cantumkan adalah syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Terus orang tersebut walam yumayyiz baina dinihim wa mazhabil khawarij. Orang yang menuduh orang-orang muwahhid yang mengkafirkan pelaku syirik akbar, mengkafirkan Thawut dan Ansornya sebagai khawarij, itu tidak bisa membedakan antara agama para rasul dengan ajaran khawarij. Ajaran khawarij, mereka mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar yang tidak sampai kepada kekafiran. Mengkafirkan pelaku zina, peminum khamar, orang yang mencuri, merampok, membunuh. Mereka mengkafirkannya. Sedangkan dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang merupakan tuntunan para rasul, dosa-dosa semacam itu tidak mengeluarkan dari Islam kecuali disertai dengan penghalalan istihlal. Sehingga orang yang menuduh orang yang mengkafirkan pelaku syirik akbar sebagai khawarij, dia tidak paham manhaj khawarij dan tidak paham ajaran para nabi. Waqad nabada nususu tanzil, dan dia telah mencampakkan nas-nas Al-Qur'an, yang mana dalam Al-Qur'an sangat banyak sekali vonis dari Allah Subhanahu wa taala terhadap pelaku syirik akbar sebagai orang kafir. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 117 Allah mengatakan, "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun." Di sini Allah menyebutkan orang yang di samping ibadah kepada Allah, dia juga ibadah kepada selain Allah. Allah mengatakan apa? "Innahu la yuflihul kafirun." Tidak akan beruntung orang-orang kafir. Itu disebut orang kafir. Orang yang di samping dia salat zakat saum haji, namun di samping itu dia juga beribadah kepada selain Allah, disebut orang kafir. Dalam surat Az-Zumar ayat 3 Allah mengatakan, "Walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkum bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar." Di sini Allah menyebut orang yang meminta kepada Allah dengan menjadikan perantara orang-orang sudah meninggal sebagai perantara, Allah menyebut mereka sebagai kadzibun kafar, orang yang dusta lagi sangat kafir. Jadi banyak sekali ponis dari dalam Al-Quran tentang orang yang melakukan syirik apa disebut sebagai orang kafir. Sehingga orang yang mencap orang yang mengkafirkan sebagai khawarij itulah mencampakkan nas-nas Al-Quran. Syekh Abdul Rahman Ibn Hasan Ibn Muhammad Ibn Al-Luwa dalam Syarah Asli Dinil Islam dia mengatakan, "Wa wasama ta'ala ahlalku ahla syirki bil kufri fima la yuhsa minal ayat falabudda min takfirihi maydan." Allah Ta'ala telah mencap para pelaku syirik akbar sebagai orang kafir dalam banyak yang, dalam ayat yang sangat banyak yang tidak terhitung, maka mesti kita mengkafirkan mereka juga. Jadi sangat banyak orang yang mengingkarinya telah mencampakkan nas-nas Al-Qur'an. Wattaba'a ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalan selain jalan orang-orang yang beriman, keluar dari ijma kaum kaum muslimin. Itu adalah tentang apa? Orang yang menuduh orang yang mengkafirkan pelaku syirik apa sebagai khawarij. Jadi kita jangan apa? Jangan takut. Kalau orang ingin menjadi dai, ingin menyampaikan dakwah tauhid tapi takut terhadap tahziran, penghati-hatian atau tuduhan sesat, maka tidak akan jalan. Maka kita harus teguh di atas hal tersebut walaupun orang menyebutnya apa saja. Makanya saya Muhammad Ibn Ibrahim Al-Ushay dalam Maju Fatawanya juz 1 halaman 82 beliau mengatakan 84 beliau mengatakan tentang orang yang tidak mau mengkafirkan pelaku syirik akbar, kata beliau, yadrusu bab hukmil murtad walam yutabbik ala ahad wa hadhihi dhalalatun amya wa jahalatun kubra. Orang tersebut mempelajari bab hukum orang murtad. Dalam kitab-kitab fikih dibaca, belajar bahwa nawakidul Islam dipelajari, walam yutabbik ala ahad, tapi tidak pernah dipraktekkan kepada seorang pun. Wa hadhihi dhalalatun amya wa jahalatun kubra. Ini adalah kesesatan yang buta dan kejahilan yang sangat besar. Buat apa belajar kalau tidak dipraktekkan? Kita belajar untuk dipraktekkan. Jadi kita menyikapi pelaku syirik akbar, kita harus jelas. Kenapa? Supaya tidak jatuh dalam ayat surat Al-Anfal, illa taf'aluhu, jika kalian tidak melakukannya, tidak bara dari orang kafir, tidak loyal kepada orang muslim, takun fitnatun fil ardi, akan terjadi fitnah di bumi ini, wa fasadun kabir, dan kerusakan yang besar. Apa bentuk kerusakan? Ketika orang tidak bisa memilah antara orang muslim dengan orang kafir, orang muslim yang bertauhid disebut ahlu bid'ah, khawarij, sedangkan ahlu syirki dianggap sebagai orang muslim, tentu apa muamalah akan berbeda. Karena ini khawarij, akan diberikan apa? Baro layaknya kepada orang khawarij. Sedangkan pelaku syirik akbar ini adalah muslim, diberikan loyalitas. Itu bahaya, itu fasadun kabir, kerusakan yang besar. Makanya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab dalam Ad-Durar As-Saniyah juz 10 halaman 91, beliau menjelaskan tentang realita umat pada zaman beliau dan juga realita banyak orang pada zaman sekarang, terutama orang-orang yang anti takfir muayyan, terutama dari kalangan orang-orang salafi mazhum atau orang-orang yang terpengaruh dengan pemahaman mereka. Syekh Muhammad mengatakan annaha ula'il ladina ya'tadiruna bitakfir. Sesungguhnya orang-orang yang keberatan dengan pengkafiran pelaku syirik akbar itu, idza ta'ammaltahum, jika engkau mengamati kehidupan mereka, idza annal muwahhidina a'da'uhum, ternyata orang-orang muwahhid itu musuh mereka, dimusuhi oleh mereka. Yubghidunahum, mereka membencinya, wa yastasqilunahum, dan merasa dongkol kepada mereka. Wal musyrikuna wal munafiquna hum rabbuhumul ladzina yasta'nisuna ilaihim. Sedangkan orang-orang musyrik, pelaku-pelaku syirik dan orang-orang munafik adalah teman yang mana mereka bergaul akrab dengan mereka. Itu realita. Dengan kalau kepada tagut sangat warok itu kan, sangat warok. Pakai syurut dan mawani. Tidak boleh. Tapi ketika mencap orang yang mengkafirkan tagut tidak pakai syurut dan mawani, langsung disebut khawarij. Kalau kepada tagut, oh, kita tidak boleh mengatakan ini kafir tagut. Kenapa harus pakai syurut dan mawani? Tapi apa? Ketika mencap orang muwahhid tidak pakai syurut dan mawani. Pada ucapan yang sering dinukil oleh mereka, ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa takfir, tafsik dan tabdi' itu adalah hukum syar'i yang tawakuf penerapan kepada muayyannya, kepada syurut dan mawani. Kenapa diberlakukan kepada tagut tapi tidak diberlakukan kepada orang yang disebut sebagai ahli bidah, yaitu khawarij? Kenapa? Karena timbangannya berbeda. Wailun lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum awazanuhum yukhsirun. Jadi punya dua timbangan, kalau nakar dengan kesini, kesini pakai takaran ini. Kalau nakarnya untuk togut pakai syurut dan mawani. Tapi kalau untuk mencap muwahidin tidak pakai syurut dan mawani. Bahkan bisa mencap, bisa menetapkan banyak lontaran-lontaran langsung mencebut simpulan. Kila bunar. Khawarij kan? Khawarij, kila bunar. Anjing-anjing neraka, sudah memastikan simpulan masuk neraka. Itu tidak pakai syurut dan mawani. Tapi ketika tagut sangat warok, sangat hati-hati, warok yang barit, yang dingin, yang tidak berdasar. Jadi itu realita. Sekarang coba lihat, banyak orang-orang yang dari kalangan salafi mazlum dan orang-orang yang terpengaruh dengan mereka, mereka apa? Dengan muwahid, orang-orang muwahidin benci. benci, tidak suka. Tapi kalau taubat diundang akrab dengan mereka. Kan idza ta'ammaltahum. Kalau bila engkau mengamati kehidupan mereka, idza annal muwahhidina a'dawhum yubghidunahum wa yastasghilunahum wal musyrikuna wal munafiquna hum rabbuhumul ladzina yasta'nisuna ilaihim. Muwahhid jadi musuh, dibenci, dongkol dengan mereka, orang musyrik, para taugut, dan kaki tangannya orang munafik adalah teman dekat yang mana mereka bercengkrama dengan itu apa? Tadi illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Syekh Muhammad juga mengatakan di dalam Ad-Durar As-Saniyah juz 10 halaman 52 sampai 53 kata beliau tentang orang-orang yang kerjaannya tidak ada kerjaan, tidak ada semangat kecil membela-bela taugut dan kaki tangannya. Kata beliau, faman jadala anhum au ankara alaman kaffarahum au za'ama anna fi'lahum hadha au za'ama anna fi'lahum hadha law kana batilan fala yukhrijuhum minal kufri fa aqallu ahwali hadzal mujadil annahu fasiqun la yuqbalu khattuhu wala shahadatuhu wala yusalla khalfahu. Barang siapa berdebat, melontarkan dalih-dalih untuk membela para tauhid itu supaya tidak dikafirkan, atau orang dia mengingkari kepada yang mengkafirkannya, atau dia mengklaim memang perbuatannya batil tapi tidak sampai mengeluarkan dari Islam, maka status minimal orang semacam ini apa? Annahu fasikun. Fasik. Fasik i'tiqad. Karena menganut paham yang beda. Fasik i'tiqad. La yuqbalu khattuhu. Tidak terima tulisannya. Kalau dia nulis buku, tidak terima bukunya. Wala syahadatuhu. Kesaksiannya. Wala yusallah khalfahu. Dan tidak boleh sholat di belakangnya. Karena ahlu sholat di belakang ahlu bidah itu adalah haram. Haram atas orang muslim kalau mendapatkan imam yang lain dia sholat di belakang ahli bid'ah. Kecuali kalau tidak ada imam lain, masjid hanya satu, tidak ada jamaah yang mendirikan sholat lagi, kecuali jamaah tersebut, maka sholat di belakangnya dan bid'ahnya bagi orang tersebut. Tapi kalau mendapatkan jamaah yang lain, haram atas orang muslim untuk sholat di belakang ahli bid'ah. Bagaimana kalau sholat di belakang ahlul kufri wa syirki, di belakang orang pelaku syirik dan kekafiran. Ini apa? Ini adalah mizan, timbangan. Yang mana kita harus jelas ketika menimbang. Jangan sampai kita mudah terirhab, ya, terteror dengan pemikiran-pemikiran, dengan sematan-sematan, dengan sebutan-sebutan yang tidak ada dasarnya, yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang ingin menjauhkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Manusia ketika memiliki permusuhan dengan seseorang karena urusan dunia, karena pribadi, biasanya tidak mau dekat-dekat dengan orang tersebut. Bahkan enggan menyapa kalau tidak darurat. Seorang bersengketa dengan tetangganya dalam urusan duniawi. Biasanya apa? Enggan bertemu pun enggan. Bahkan menyapa pun tidak mau. Bahkan kadang berlebihan mengucapkan salam juga tidak mau. Itu pada karena permusuhan karena duniawi. Bagaimana kalau permusuhan di atas dasar din? Sedangkan Allah telah mengatakan innal kafirina kanu lakum aduwan mubina. Maksudnya orang-orang kafir itu musuh yang nyata bagi kalian. Juga firman-Nya wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdau abadan hatta tu'minu billahi wahdah. nampak antara kami dengan kalian permusuhan dan kebencian selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah saja. Pasti apa? Permusuhan karena din itu harus ditekankan. Kenapa? Kalau untuk hak pribadi kita, kita ingin menunaikannya karena marah urusan duniawi, kita mengambil hak kita walaupun kadang berlebihan. Kenapa hak Allah berkaitan dengan din ini, yaitu permusuhan terhadap orang kafir, sebagian kaum muslimin apa menelantarkan hal tersebut. Itu kenapa? Karena apa? Karena kekurangan rasa ghairahnya terhadap dinullah. Semakin orang dekat dengan Allah, semakin benci dengan orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bentuk permusuhan. Kita ketika mau menakar hal tersebut, takar coba dengan urusan dunia. Bagaimana kita kalau berseteru dengan orang yang dekat dengan kita karena urusan dunia? Itu saja apa? Kita malas apa? Untuk apa? Senyum-senyum. Untuk apa? Bercengkrama. Apa gerangan kalau bercengkrama dengan musuh Allah Subhanahu wa taala? Yang menzalimi siapa? Yang menzalimi diri kita, menzalimi anak istri kita, yang menzalimi kaum muslimin. Kita semua dizalimi. Anak istri kita lebih menderita. Kenapa? Mereka lebih menderita daripada kita. Apakah layak kita bercengkrama dengan orang-orang yang telah menzalimi diri kita, telah membuat anak istri kita telantar? Itu tentu bukan orang yang setia kepada dirinya, kepada anak istri. Jadi kita ketika ingin menimbang bagaimana permusuhan tersebut, takar dengan urusan dunia dan bandingkan dengan urusan agama dengan apa? Min babi awla, secara lebih lebih utama. Jangan sampai kita ketika menimbang orang itu, menilai orang itu, mau menilainya orang yang jauh saja. Mau menilai orang yang jauh. Ketika kita membaca tulisan-tulisan dalam internet, berita-berita dalam internet, telah terbunuh sekian orang apa tentara murtad gitu kan. Tentara murtad di Afghanistan, di Irak, di Yaman, di Somalia. Tapi ketika tentara yang di sini atau polisi di sini tidak dianggap murtad. Jadi kalau yang di sana, di belahan dunia sana, para sama-sama ngaku muslim juga disebut tentara murtad. Tapi yang di sini kenapa tidak disebut murtad? Perbuatannya juga sama. Akufarukum khairun min ulaikum am lakum bara'atun fi zubur? Apakah orang-orang kafir kalian lebih baik daripada orang-orang kafir itu? Apakah ataukah kalian memiliki keterbebasan dalam az-zubur, dalam Alkitab? Jadi kadang orang kalau menilai yang jauh dia berani. Tapi kalau yang menilai di depan mata, orangnya ada, dia tidak berani. Makanya Allah mengatakan, akuffarukum khairum min ulaikum am lakum bara'atun fi zubur. Apakah orang-orang kafir yang di sana lebih baik daripada orang kafir yang di sini pada perbuatannya sama? Atau kayak orang ada jaminan dari Allah kalau melakukan kekafiran di sini bukan kekafiran, tapi melakukan kekafiran di sana adalah kekafiran dan orangnya dikafirkan? Tentu hukum Allah bukan seperti itu. Makanya apa? Justru Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Islam itu supaya diterapkan dalam kehidupan kita. Kita yakini, kita terapkan konsekuensi-konsekuensi yang kaitan dengan kewajiban semampu kita. Jangan sampai kita mentamyi, kita apa? Membuat pembencian masalah pemahaman yang berkaitan dengan tauhid yang sudah jelas. Karena itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur man nasara ad-din واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشام. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في العراق. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في اليمن، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في أفغانستان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة والمرتدين، ودمر أعداء الدين يا رب العالمين، اللهم ارحم عبادك المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم ارحمهم فإنهم عبادك المستضعفون، اللهم فك أسر المسلمين من أيدي الظالمين يا رب العالمين، اللهم احفظ علماءنا الربانيين، اللهم احفظهم فإنهم من أنصار دينك يا رب العالمين، اللهم كثر دعاة التوحيد في هذا البلد وبسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.